بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا azima. Suma amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa syarral umur muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, masih membahas tentang perilaku jahiliyah yang ke-9, yaitu mereka mencontoh, mengikuti, meneladani ulama-ulama yang fasik atau ahli ibadah yang bodoh. Maka telah disebutkan akibat jelek bagi orang yang menjadikan orang yang diteladani orang fasik, orang alim yang fasik ataupun orang ahli ibadah yang bodoh, ketika kita mengikuti dalam keadaan kita sudah mengetahui keadaan di atas kesesatan, maka penyesalan yang ada nanti di hari kiamat. Dan telah disebutkan di antara salah satu contoh sosok manusia yang pantas diteladani, bahkan Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk meneladani orang tersebut, yaitu Ibrahim alaihissalam. Anittabi' millata Ibrahim hanifa wa man kana minal musyrikin. Agar engkau wahai Muhammad mengikuti millah Ibrahim. Siapa Ibrahim ini? Allah sebutkan dalam surat An-Nahl 120. Di antara khabar yang datang dari sisi Allah Ta'ala tentang Ibrahim alaihissalam, Allah katakan, Inna Ibrahima kana ummah qanitan lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu, kata Allah, adalah ummah. Ummah di sini maknanya ialah imam. Karena ummah di dalam kalimat itu kadang dimakna ummah itu sekelompok orang. Ya. Dan ummah di sini ialah maksudnya imaman. Sebagai pemimpin. Sebagai teladan. Imamah. Sebagai seorang yang diteladani. Yang kedua, qanitan. Qanit, yakni kunut. Apa itu kunut? Dawamu ta'ah. Ibrahim adalah orang yang terus-menerus di atas ketaatan. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya, selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Diperintahkan untuk selalu kunut, terus-menerus beribadah kepada Allah. Yang ketiga, hanifah. Hanifah yakni berpaling dari syirik. Ya, menghadap kepada tauhid. Dan yang terakhir, walam yakun minal musyrikin. Dia bukan termasuk golongan orang-orang musyrik. Ya, jadi ada empat sifat yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia sebagai imam, contoh, teladan, ya. Dia sebagai orang yang terus di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala, ya. Kokoh di atas ketaatan. Yang ketiga, dia berpaling dari kesyirikan. Dan dikuatkan dalam kalimat yang terakhir, walam yaku minal musyrikin. Dikuatkan dengan kalimat, walam yaku minal musyrikin. Dan dia bukan di orang-orang musyrikin. Artinya dia terus menerus di atas tauhid. Ya. Sehingga beliau alaihi salatu wassalam adalah orang yang pantas diteladani dan dicontoh. Dan kisahnya sebagian sudah kita sebutkan. Ya. Sekarang setelah kita mengetahui bahwasanya kita disuruh meneladani orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, kita suruh mencontoh orang yang beribadah di atas ilmu, maka imam umat ini ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum. Sungguh telah ada untuk kalian. Fi Rasulillah, pada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah. Contoh yang baik. Teladan yang bagus. Ya. Namun Allah katakan liman kana yarjullah, bagi orang yang ingin bertemu dengan Allah. Ya. Bagi orang yang punya keimanan berharap bertemu dengan Allah. Wal yaumal akhir, dan berharap mendapatkan keselamatan di hari akhir. Ya. Wa dzakarallaha katsiran, dan bagi orang yang mau berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kata Ibnu Katsir, hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini, kata Imam Ibnu Katsir, merupakan aslun kabir, pondasi yang sangat besar, pokok yang sangat besar, fit ta'assi bi Rasulillah, dalam mencontoh, meneladani terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau ada orang ingin bertanya kepada siapa saya harus mencontoh dalam beragama ini, nah, Anda kalau ingin tahu siapa yang pantas dicontoh, ini ayatnya: Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi kalau ada orang kok bingung beragama, tidak usah bingung. Allah Ta'ala sudah memberikan satu kaidah besar. Kaidah ini. Kalau ingin tahu orang itu benar, ucapannya lurus, keadaan ibadahnya, tinggal dilihat aja. Sesuai tidak dengan ucapan, perbuatan, dan keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kaidah besar. Ini harus selalu diperhatikan. Jika kata Ibnu Katsir, ayat ini merupakan aslun kabir, pokok yang besar, kaidah yang besar di dalam mencontoh Rasulullah SAW, fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Baik ucapan, perbuatan, dan keadaannya. Begitu. Oleh karena itu Allah Ta'ala amara tabaraka wa ta'ala annas bi ta'asi bin nabi. Sehingga Rasulullah SAW, Allah Ta'ala merintahkan kepada umat ini, terkhusus para sahabat waktu itu, mencontoh Nabi SAW, yaumal ahzab, ketika perang ahzab. Bagaimana yang perlu diteladani saat perang ahzab? Yakni fisobrihi, meneladani tentang kesabarannya, ketika orang kafir datang ke Madinah kurang lebih 12 ribu personil. Gabungan pasukan apa ini multi apa namanya? Gabungan multi musyrikin ya. Gabungan berbagai kalangan musyrikin di jazirah Arab. 12 ribu. Maka Rasulullah SAW di saat pada kondisi keceklik waktu itu membuat parit atas usulan Salman Al-Farisi. Ya, parit yang tidak memungkinkan mereka bisa melompat gitu, melompat ke daerah Rasulullah SAW. Dalam kondisi musim peceklik, jarang makanan, beliau bekerja sendiri, langsung turun tangan. Mengomando kaum muslimin, bikin khondak. Maka perang itu sering dikenal dengan perang khondak. Begitu. Dan beliau bersabar. Sampai beliau harus mengganjal, apa namanya? Perutnya saat ya. Apa ya? Perutnya di kain. Perutnya di batu, kain sirwalnya itu diganjel dengan batu, dikasih batu ya. Nih, menjaga. Begitu. Rasulullah SAW bersabar. Jadi orang berjuang ya. Kalau ingin tahu perjuangan, ya contoh saja Rasulullah SAW seperti itu. Padahal dia Khalilullah, kekasihnya Allah. Itu masih diberi ujian dengan apa tadi? Kekurangan makan ya. Iya, Ustaz. Itu orang disayang oleh Allah kok masih diuji ya. Iya. Jangan sampai kita merasa dicintai oleh Allah. Tapi ketika kita punya pemahaman disayang itu harus diberi segala-galanya. Belum tentu. Tapi Rasulullah SAW, Khalilullah diuji dengan kekurangan makan pada saat perang Ahzab. Dia bersabar. Wa musabaratihi wa murabatihi. Wa mujahadatihi. Bagaimana dia berusaha untuk terus bersabar di atas menghadapi musuh, berjaga di tapal batas tadi supaya orang musyrikin tidak bisa masuk ke kota Madinah, bagaimana berjihadnya, wa intidarihi al-faraja mirabbi. Bagaimana dia terus bersabar menunggu, menanti al-faraj, kemudahan, kemenangan yang datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ternyata benar. Datanglah angin. Ya. Angin yang memporak-porandakan apa ini? Kemah-kemah orang musyrikin. Pasukan musyrikin akhirnya bubar. Bubar. Ya, digoncang oleh Allah hatinya sehingga mereka merasa takut dan pulang. Dalam keadaan tidak mendapatkan kemenangan. Mereka mundur teratur. Bubar dewek-dewek. Ya. Inilah pertolongan Allah. Ya. Nah, ini perlu dicontoh dalam semua keadaan. Tapi dalam ayat ini, kaitannya ialah ketika beliau berjuang di jalan Allah pada saat perang Ahzab. Kita perlu mencontoh beliau. Sehingga ma'asyiral muslimin, ini di antara orang yang pantas kita teladani, ya. Sehingga kalau kita ingin dicintai oleh Allah, wajib untuk meneladani beliau. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Allah akan mencintai dan mengampuni dosa kalian. Taib. Yang ketiga, disebutkan di sini wal muqtada bihim humul muhtadun minal anbiya wat tabi'in lahum bi ihsan. Dan orang yang pantas kita teladani ialah orang yang mendapatkan petunjuk di antaranya tadi para nabi, para rasul, wat tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Ya. Walam yughayyiru ba'dahum walam yubaddiluhum. Tidak merubah-rubah ajaran Rasul. Tidak merubah-rubah ajaran para Nabi. Siapa di antaranya? Ialah para sahabat. Ialah para sahabat. Ya. Jadi yang ketiga, orang yang perlu kita teladani, yang pantas kita jadikan contoh, ialah para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Dalilnya banyak. Dan di antara dalil yang sangat tegas, dalil yang sangat jelas, ialah surat At-Taubah ya, 101. Wassabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'ah. Orang yang dahulu yang pertama masuk Islam, baik dari kalangan sahabat muhajirin atau sahabat ansor, ya, sekaligus orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, para tabiin yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, atau siapa yang mengikuti jalan mereka dengan cara yang baik, mengikuti para salaf, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho atas mereka. Dan mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayuhan nas, surat At-Taubah 101 ini diperkuat dengan hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Irbad bin Syariah. Apa kata beliau? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Ya. Ikuti oleh kalian sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sepeninggalku. Ya. Tamasaku biha, pegang. Wa'addu alaiha, gigit. Sunnah itu dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi perkara bid'ah. Perkara yang diada-ada dalam urusan agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena semua perkara yang diada-ada itu namanya barang baru, dan setiap barang yang bid'ah itu dhalalah, sesat. Jadi dari hadis ini dan ayat tadi sudah jelas bahwasanya kita disuruh beragama, menjalankan Islam mengikuti para salafus saleh. Ya, itulah pemimpin yang pantas kita jadikan contoh. Ya, imam pemberi apa namanya, orang yang di depan memimpin kita dalam kebaikan. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam kitabnya Usulus Sunnah, kata Imam Ahmad rahimahullah, Usulus Sunnah indana antamasuk bimakana alaihi ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Pokok-pokok sunnah di sisi kami ialah berpegang teguh dengan apa yang ada pada para sahabat. Wal iqtida'u bihim, dan mencontoh mereka. Iya. Ini kaidah penting yang perlu kita pahami. Beragama itu yang pantas dijadikan contoh figur yang baik ialah setelah para tadi, para nabi-nabi, termasuk juga para sahabat. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih sisi keutamaannya Khulafa ar-Rasyidin, kok kita disuruh beragama mencontoh para Khulafa ar-Rasyidin mengikuti sunnahnya. Nah, kita lihat keutamaan yang dimiliki oleh mereka. Yang pertama, Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama, dia orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Kalau kita mencintai Rasul, ya kan, Dek? Iya, tentu saja. Tapi belum tentu Rasul itu mengakui kecintaan kita. Kalau Abu Bakar, masyaallah. Dia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintainya. Hadis dari Amr bin As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya. Apa pertanyaannya? Ayyun nasi ahabu ilaik? Siapakah orang yang paling Anda cintai? Qala Aisyah. Kemudian jawab siapa? Aisyah. Siapa Aisyah? Putrinya Abu Bakar, Ustaz. Ya, putrinya Abu Bakar. Istrinya beliau sendiri. Faqultu man ar-rijal, lalu ditanya lagi, siapakah orang yang paling dicintai dari kalangan kaum lelaki? Qala Abuha. Siapa? Bapaknya. Berarti mertuanya ya? Iya, Ustaz. Hadis muttafaq alaih. Iya. Jadi ternyata beliau ketika ditelusuri, siapa sih di antara kita yang paling dicintai oleh engkau ya Rasulullah? Ternyata jawabannya tegas, Aisyah dan juga bapaknya. Ini rekomendasi yang kuat kalau beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan dalam hadis sahih yang lain, hadis muttafaq alaih juga, beliau mengatakan walau kuntu muttakhidan khalila, ini hadis Abu Sa'id. Kalau aku boleh menjadikan khalil, kekasih yang sangat secintai, yakni paling dekat. Khalil itu lebih daripada yang pertama tadi. Lebih besar ketinggian kecintaannya. Lattaqatu Abu Bakrin khalilan, niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Tapi walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatihi. Tapi dia hanya sekedar saudara dalam Islam dan sebagai kecintaan biasa, bukan khalil. Sebab khalilnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dalil yang menunjukkan keutamaan yang lain. Abu Bakar orang yang dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang dipanggil dari setiap pintu surga. Datang hadis dari Abu Hurairah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man anfaqo zaujain, siapa yang memberi nafkah dua istrinya, fisabilillah, di jalan Allah. Siapa yang memberi nafkah dua istrinya di jalan Allah? Ya, sebagian ulama mengatakan dia memberi nafkah dengan baik. Nudiya min abwabil jannah, dipanggil dari pintu-pintu surga. Jadi beruntung yang istrinya dua ya. Dan bisa memberi nafkah dengan baik. Dipanggil dari pintu jannah. Apa panggilannya? Ya Abdullah, hadza khairun lak. Hei hamba Allah, ini kebaikan bagi Anda. Famankana min ahli sholat du'iya min babi sholat. Siapa yang ahli sholat, dia jaga sholat lima waktunya dengan baik, di atas sunnah, di atas bimbingan nabinya, salam-salam dipanggil dari pintu sholat. Famankana min ahli jihad, dan siapa yang ahli jihad, du'iya min babi jihad, dari pintu jihad. Famankana min ahli siyam, du'iya min babi royan. Siapa yang ahli puasa, ya, dipanggil dari pintu royan. Wa man kana min ahli sedekah, siapa yang ahli sedekah, du'iya min babi sedekah, dipanggil dari pintu sedekah. Qala Abu Bakar. Abu Bakar tanya, hal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha? Apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu itu? Qala na'am. Nabi mengatakan, iya. Wa arju an takuna minhum. Aku berharap Anda termasuk dari mereka. Begitu. Hadis ini muttafaq alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Sudah kita ketahui sekarang ya, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq memiliki kelebihan dan keutamaan yang sangat besar. Hingga beliau termasuk al-mubashirat, al-orang-orang yang diberi kabar gembira, dimasukkan ke dalam surga. Dia termasuk 10 orang yang disebutkan nama-namanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Ahlul Jannah. Nah, ini baru namanya teladan. Ya, adapun tokoh-tokoh yang mungkin sering kita jumpai pada era zaman sekarang, tokoh yang hebat dalam berbagai macam ibadahnya, maka lihatlah secara umum para sahabat. Lau anfaqo misla Uhudin zahaba, kalau Anda berinfak satu mud, ya, kalau Anda infak satu seperti gunung Uhud emas, mereka infak satu mud itu tidak bisa mengejar mereka. Nah, ini di antaranya ialah Abu Bakar. Yang kedua, Umar, ya. Kenapa kita perlu mencontoh para khulafa rasyidin al-mahdiyin? Lihat keutamaan para sahabat, tokoh-tokoh yang penuh dengan kebaikan, tokoh-tokoh yang sudah dijamin direkomendasi oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang pilihan dan dipilih, ya. Disebutkan di sini ialah sahabat siapa setelah Abu Bakar? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Di antara keutamaan Umar bin Khattab, ya, disebutkan di sini dalam riwayat muttafaq alaih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan mimpi oleh Allah Ta'ala bahwasanya Umar bin Khattab telah disiapkan qasr, istana di dalam jannah. Masyaallah. Berarti dia ahli jannah. Bainama ana naim, kata beliau, di saat aku sedang tidur, hadis Abu Hurairah, ra'aituni fil jannah, aku diperlihatkan oleh Allah tentang jannah. Faidha imra'atun tatawadda ila janibi qasr, tiba-tiba ada seorang wanita berwudu di sisi istana. Qultu liman hadzal qasru, saya bertanya, istana ini untuk siapa? Qalu li Umar, mereka menjawab, ini istana untuk Umar bin Khattab. Fadzakartu ghairatak fawallaitu mudbira, aku pun setelah disebutkan merasa ingin mendapatkan istana yang bagus itu. Fabaka Umar, maka Umar pun menangis, ya. Kenapa menangis? A'alaika aghar ya Rasulullah, apakah Anda merasa cemburu ya Rasulullah? Ya, karena Umar bin Khattab diberikan sebuah istana yang cukup bagus, begitu, ya. Ini hadis muttafaq alaih. Berarti dia sudah dipersiapkan oleh Allah di dalam jannah adanya qasr yang sangat indah dan cukup bagus. Yang kedua, keistiqomahan Umar. Disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi bersabda SAW, ya Ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadih, wahai Ibn al-Khattab, demi zat yang jiwaku di tangannya, ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan qat illa salaka fajjan ghaira fajjak. Wahai Ibn al-Khattab, demi zat, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah syaitan bertemu denganmu di sebuah gang atau jalan gitu. Ma laqiyaka syaitan, tidaklah setan bertemu denganmu ketika kamu sedang berjalan di sebuah jalan, illa salaka fajjan ghaira fajjak, tidak lain setan akan memilih jalan yang tidak dilalui olehmu. Ngimpang setan. Hadis muttafaqun alaih. Gitu. Jadi, di masa hidupnya, Allah Ta'ala berikan kekokohan, keistiqomahan, sampai setan itu saja apa? Takut saja, ya, menghindar. Menghindar. Pekewuh apa takut ini, ya? Takut mau ketemu. Ya, begitu kekokohan Umar bin Khattab di masa hidupnya. Masya Allah. Dan masih banyak lagi keutamaannya, namun ini sebagian kecil. Agar kita mengetahui bahwa orang-orang dari kalangan para salaf, para sahabat, dan orang yang mengikuti mereka, para tabi'in, para imam-imam yang mencontoh dan mengikuti mereka, mereka adalah para salaf yang kita perlu bahkan wajib untuk mengikuti jejak para salaf. Ya, kenapa? Karena jalan para salaf adalah jalan yang lurus. Ya, yang kita tiap hari mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kata Ibnu Qayyim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Istamala ala fahmi salaf. Ini terkandung di dalamnya pemahaman agama yang ditempuh para salaf. Bihadas sirat, yaitu jalan yang lurus ini, ma'annahu la yasyuk ahadun fi anna maniltazama bil kitabi wa sunnah faqad ihtada ila siratil mustaqim. Sehingga siapa saja yang berpegang teguh dengan bimbingan Quran dan sunnah di atas jalan yang lurus yang ditempuh oleh para salaf. Begitu. Sehingga kalau ingin mengetahui hidayah yang sempurna, ikutilah jalannya para salafun saleh, para pendahulu kita, orang yang saleh yang digelari oleh Nabi khairun nas. Dalam hadis muttafaq alaih, khairun nas qarni. Sebaik-baik orang generasiku. Ya. Summa ladzi yalunahum, summa ladzi yalunahum. Kemudian generasi sesudahnya, generasi tabi'in. Summa ladzi yalunahum, kemudian generasi sesudahnya, tabi'ut tabi'in. Ya, hadis muttafaqun alaih. Begitu. Sehingga inilah yang pantas untuk kita teladani. Ya, para salaf yang telah direkomendasi oleh beliau langsung dengan sebutan khairunas, sebaik-baik manusia. Yang ada ialah manusia-manusia para sahabat yang beriman kepadanya dan mengikuti langkahnya, kemudian diikuti sesudahnya para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Wallahu a'lam bishawab. Selesai sudah pembahasan poin yang ke-9 dari perilaku jahiliyah. Dan kita lanjutkan insyaAllah pada poin yang ke-10. Pada lain kesempatan, segala salah dan kurang kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.